Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, dan segenap para tulabul ilmi, anak-anakku sekalian, pada malam hari ini kita akan membaca kitab Iktida'ul Amal, Iktida'ul Ilmi bil Iktida'ul Ilmi al Amal. Yaitu kurang lebih maknanya dari konsekuensi ilmu yang kita tuntut adalah merealisasikannya dengan bentuk amal. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali, yang dikenal dengan sebutan Al-Khatibu Al-Baghdadi. Yang tentunya kita harapkan dari apa yang kita kaji nantinya dan kita baca, walaupun tidak secara keseluruhan, kita ambil beberapa poin dari bab per bab. Tentunya pertama, kita menambah ilmu agama kita. Kita terus berbekal ilmu. Kedua, dengan ilmu yang kita tuntut dan kita pelajari, sebagaimana kitab ini ditulis, yaitu kita bisa merealisasikan dalam bentuk amal. Ketiga, kita sangat berhajat terhadap bimbingan dan arahan untuk selalu beramal. Karena dulunya Salafus Saleh adalah orang yang paling terkenal dan diketahui selain ilmu dan amalnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan penyebutan mereka, kalaupun mereka telah lama wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala barokahi ilmu mereka, sehingga hasil karya mereka dibaca, ditelaah oleh generasi yang datang kemudian, bukan lantaran mereka memiliki ilmu yang tinggi saja, yang mendalam saja, tetapi karena mereka beramal dengan ilmunya. Keterangan-keterangan yang seperti ini nantinya kita akan dapatkan dalam kitab yang baik ini, kalaupun tentunya kita akan meringkas, dan kitab ini sendiri tentunya juga sedikit daripada isi dibanding kitab-kitab tebal, dibanding kitab-kitab yang lain, namun sangat bermutu dan sangat membimbing bagi kita semuanya. Adapun Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, imam yang ma'ruf, terkenal dari imam a'immati ahli sunnah wal jamaah, beliau dikenal sebagai Al-Imam Al-Muhaddis. Beliau memiliki banyak karya. Hampir-hampir dalam bidang hadis didapati banyak karya beliau. Dalam bidang ilmu hadis didapati banyak karya beliau. Kitab yang baik ini termasuk karya beliau. Kemudian beliau sendiri rahimahullahu ta'ala disebutkan di sini lahir tahun 392 Hijriah, dan beliau wafat tahun 463 Hijriah. Usia dan umur beliau dipenuhi dengan ilmu dan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala merahmati beliau dan mengumpulkan kita semua dengan mereka, para ulama, para wurats, para pewaris nabi dari kalangan ulama rabbaniyun di jannahnya kelak. Amin Allahumma amin. Kitab ini juga telah diteliti secara diroya dan riwayah oleh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga selain tentunya kita mengambil secara ringkas, kita juga nantinya akan sekedar membaca apa yang telah dinyatakan betul-betul selamat, yaitu sahih ataupun dipandang kuat oleh Al-Imam Al-Muhaddis Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Akhirnya kita masuk ke dalam kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menganugerahkan kepada kita semua amal dari ilmu tersebut. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala selalu memberikan kelapangan kepada kita untuk selalu bisa mempelajari dan menuntut ilmu agama. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam al-hafid Abu Bakar Ahmad ibnu Ali ibni Thabit al-Baghdadi nadharallahu wajhahu, berkata al-imam al-hafidh Abu Bakar Ahmad ibnu Ali ibni Thabit al-Baghdadi, atau yang dikenal dengan al-imam al-khatibu al-Baghdadi. Sebelum kita memulai masuk ke dalam riwayat yang dibawakan, kita mencoba untuk mendengarkan mukaddimah beliau, mukaddimah yang amat bagus untuk kita semua. Qala rahimahullahu ta'ala, nashkurullah subhanahu ala ma alhamana wa nas'aluhu at-taufiq lil amal bima 'allamana yahdikumullah wa yusfikum fa innal khaira la yudriku illa bitawfiqihi wa ma'unatihi. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ مِنْ خَلِيقَتِهِ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Tentunya pertama kali beliau memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat, anugerah dan taufik, demikian hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan beliau bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut saudara-saudaranya dari kalangan nabi dan mursalin, dan siapa saja yang mengikuti para anbiya dan mursalin ini sampai hari kiamat. Beliau berkata, "Tsumma inni musika ya talibal ilm bi ikhlasin niyyah fi talabihi wa ijhadin nafs 'alal 'amal bimujibihi fa innal 'ilma syajarah wal 'amal thamarah walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi 'ilmihi 'amila." Kemudian saya mewasiatkan kepada kalian, wahai para penuntut ilmu. Dan tentunya yang namanya wasiat bukan sekedar semata-mata pesan biasa. Tetapi yang namanya wasiat, wajib bagi yang diwasiati untuk menunaikan wasiat tersebut. Karena kapan wasiat tidak ditunaikan, berarti dia tidak menunaikan wasiat. Kalau itu berkaitan dengan harta, maka dia telah khianat. Dan di sini wasiat berkaitan dengan ilmu. Maka bagi kita untuk merealisasikannya. Dan ilmu lebih mahal dan lebih berharga daripada harta. Ya talibal ilmi, saya wasiatkan kepadamu bi ikhlasin niyah fi talabihi. Saya wasiatkan kepadamu untuk mengikhlaskan niatmu di dalam penuntutan ilmu yang engkau jalani. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan inilah yang semestinya dan seharusnya bagi kita semua para penuntut ilmu. Berkata guru kami yang mulia Syekh Muqbil rahimahullahu taala, min simati ahli sunnah, dari ciri khasnya ahli sunnah, kita ketahui mereka adalah para penuntut ilmu. Semuanya, yang kecilnya sampai yang tuanya, semua mereka adalah penuntut ilmu. Mereka merasa rugi kalau mereka tidak menuntut ilmu. Karena tidak ada yang, kata beliau, aladz. Bukan tidak ada yang ladzid, tapi aladz. Tidak ada yang paling sangat lezat dirasakan oleh seseorang kecuali menuntut ilmu. Seandainya kita diberikan dunia ini dari kedudukannya, dari harta yang ada di dalamnya, maka kita akan memilih menuntut ilmu agama daripada itu semua. Dan sahih dan benar itulah yang kita dapati dari beliau rahimahullahu taala, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau betul-betul imam yang seperti dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia menempatkan dunia di bawah telapak kakinya. Dunia tidak ada harganya. Dia tempatkan dunia di bawah telapak kakinya. Itu adalah imam Ahlus Sunnah, yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Karenanya kata beliau apa yang telah kita dengarkan tadi. Seandainya disuruh pilih dengan harta dunia dan seisinya dengan menuntut ilmu, maka kita lebih memilih menuntut ilmu agama daripada itu semua. Karena demikian tingginya, mulianya ilmu, maka sia-sia ilmu kalau dituntut tanpa keikhlasan. Ilmu dituntut tanpa keikhlasan, sama saja ilmu, sama saja ibadah, ditunaikan tanpa niat, tanpa keikhlasan. Karena ilmu itu adalah ibadah. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya yang menerangi seseorang. Ibadah. Bahkan kata para ulama, kurba yang paling dekat kepada Allah, pendekatan diri yang paling dekat kepada Allah adalah menuntut ilmu agama. Dari segalanya. Salat mungkin kita katakan pendekatan diri kepada Allah, kurbah. Nah, taqarrub, kita bertaqarrub dengan salat. Puasa, sedekah, itu semuanya adalah taqarrub, bentuk taqarrub kepada Allah. Tapi akrabut taqarrub kepada Allah adalah menuntut ilmu agama. Maka pesan beliau, wasiat beliau bagi penuntut ilmu, bi ikhlasin niyah, agar hendaknya, agar tidak sia-sia dia beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu, maka hendaknya dia mengikhlaskan niatnya. Di mana mengikhlaskan niat akan meluruskan jalannya. Di mana dengan meluruskan niat akan membenarkan jalannya. Di mana dengan meluruskan niat akan membimbing dia kepada hidayah Allah dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah fi talabihi, di dalam meraih menuntut ilmu agama. Wa ijhadin nafsi 'alal 'amal bi mujibihi, dan saya wasiatkan pula kepadamu setelah kalian menuntut ilmu dengan ikhlas, maka hendaknya engkau menyungguh-nyungguhkan dirimu, mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk mengamalkannya dengan apa yang ilmu itu menuntutnya. Mengamalkannya. Dulu salafun salih dikenal mereka bukan orang yang memperbanyak ilmu kemudian mereka tidak mengamalkannya. Salafun salih dikenal mereka orang yang menuntut ilmu, semakin bertambah ilmunya semakin pula bertambah amalnya. Mereka tidak menambah ilmu kecuali mereka mengamalkannya terlebih dahulu dari apa yang mereka ketahui. Maka bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu adalah dari hasil ilmu yang kita dapati. Fa innal ilma syajarah. Kata beliau rahimahullah, ilmu itu kalau diumpamakan syajar, pohon. Syajar, pohon. Wal amal thamarah. Dan amal itu adalah buahnya. Ilmu itu adalah pohon, amal itu adalah buahnya. Semakin rimbun pohonnya, semakin banyak buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Maka kata beliau rahimahullah, maka ketahuilah wahai para penuntut ilmu, setelah wasiat agar mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya, beliau mengatakan, walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Seorang tidak akan dipandang sebagai seorang alim, tidak akan dipandang sebagai seorang alim selama dia tidak mengamalkan ilmunya. Perhatikan baik-baik wahai para penuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang lagi menuntut ilmu. Perhatikan baik-baik saudaraku sekalian. Wahai kita yang menisbahkan diri kita kepada Ahlus Sunnah. Bahwa tidak akan dikatakan seseorang sebagai apa? Alim kalau dia tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Masya Allah. Karena itu, bagi kita untuk bersungguh-sungguh. Pertama menuntut ilmu. Tentunya dengan mengikhlaskannya. Kemudian kita bersungguh-sungguh mengamalkannya. Kalau dikatakan tadi, pohon itu adalah ilmu, buah itu adalah amal. Maka kalau ada ilmu saja, pohon saja, tentunya ada manfaatnya pohon, tetapi tidak banyak. Yang bermanfaat itu kalau ada buahnya. Ada buahnya. Seorang menanam pohon, pohon beringin, rimbun. Tetapi berbeda dengan orang yang menanam pohon mangga. Pohon mangga juga rimbun, tapi memiliki apa? Hasil. Tentunya dengan kedua pohon ini, orang lebih memilih pohon mangga. Demikianlah seorang alim yang berilmu. Orang lebih condong kepada seseorang yang alim dan beramal. Daripada orang yang dikatakan alim tapi tidak beramal. Perhatikan baik-baik. Karena itu, bagi kita untuk pertama berilmu, mengikhlaskannya, kemudian mengamalkannya. Wakila, qala rahimahullah, al-ilmu walidun, wal-amalu mauludun. Masya Allah, perumpamaan yang jeli dari al-imam al-khatib al-Baghdadi. Wakila al-ilmu walidun, wal-amal mauludun. Dan juga dikatakan, ilmu itu walid, orang tua, bapak kita. Itu ilmu. Wal amal maulud. Dan amal itu adalah anaknya. Orang tua akan merasa puas kalau dia dapat keturunan. Orang tua nanti akan Naam, merasakan suatu yang tidak sempurna nikmat itu kalau dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki anak. Agar dia puas, dia memiliki anak. Berilmu dan beramal. Wal ilmu ma'al amal. War riwaya ma'ad dirayah. Sehingga itu kata beliau, hendaknya kita berilmu sekaligus kita beramal. Demikian pula ketika meriwayatkan juga mengerti apa yang diriwayatkan ini, ar-riwaya ma'ad diraya. Artinya seorang tidak hanya sekedar mengambil riwayat, tapi dia tidak meneliti riwayat tersebut. Sebagai bentuk amal dia mengambil riwayat, dia harus teliti bagaimana riwayat ini. Karena tidak semua riwayat yang dia dapatkan itu benar. Bisa dinisbahkan, disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Bisa jadi itu adalah riwayat yang palsu. Bagaimana menelitinya? Inilah bentuk amal. Di antara amal ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, fala ta'nas bil amal ma dumta mustawhishan minal ilmi, wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal, walakin ijma' bainahuma wa in qalla nasibuka minhuma. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fala ta'nas bil amal ma dumta mustauhisan minal ilm. Kamu tidak akan merasakan manisnya amal selama kamu tidak memiliki ilmu. Kamu tidak akan dapat merasakan manisnya amal selama kamu tidak memiliki ilmu. Kira-kira apa yang kita mau lakukan dari amal kalau kita tidak tahu ini ilmunya? Sampai pun kita capek beramal, kalau kita tidak mengerti ilmunya, kita tidak akan merasakan nikmatnya beramal. Sehingga sebelum kita beramal, berilmu dulu. Al-ilmu qoblal qawli wal-amali. Ilmu itu lebih dikedepankan, lebih didahulukan sebelum kita apa? Sebelum kita berkata dan berbuat. Jadi ilmu terlebih dahulu. Jangan sampai kita beramal seperti orang Nasara, beramal tapi tidak dibimbing ilmu. Inilah yang kita minta di dalam solat kita, ghair al-maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang al-maghdub, dimurkai oleh Allah, dan bukan pula jalannya waladdallin, orang yang disesatkan oleh Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, atau sebelumnya siapa yang dibenci, dimurkai oleh Allah? Yahudi. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Nasara. Kenapa disesatkan? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Maka bagaimana seorang, atau bagaimana sebaiknya seseorang agar dia mendapatkan manisnya, lezatnya beramal, nikmatnya beramal? Hendaknya dia berilmu terlebih dahulu. Berilmu terlebih dahulu. Kemudian kata beliau, tidak juga seorang merasakan manisnya ilmu, tidak juga mereka merasakan manisnya ilmu. Tidak juga seseorang merasakan manisnya ilmu selama dia muqassiran fil amal, selama dia malas dan menyedikitkan amalannya. Malas dan menyedikitkan amalannya. Dia hanya ingin berilmu, tapi dia tidak mau beramal. Ini dia tidak mendapatkan manisnya apa? Manisnya ilmu. Karena ilmu apabila dia inginkan dan dia rasakan manisnya, maka hendaknya dia barengi dengan amal. Jangan dia bakhil dalam beramal dan jangan dia bermalas-malasan dalam beramal. Sehingga nanti kita akan dengarkan keterangan beliau, walaupun sekarang mungkin kita kedepankan terlebih dahulu dari zakatnya ilmu, yaitu dengan beramal. Zakatnya ilmu dengan beramal. Sehingga itu penting bagi kita. Selain kita telah mengilmui, mengamalkan. Kita rasakan manisnya ilmu dengan beramal. Kita rasakan manisnya amal dengan berilmu. Tentunya apa yang beliau wasiatkan, apa yang beliau sampaikan di sini, bukan semata-mata pembicaraan yang tidak memiliki bobot, jauh daripada pengalaman. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, beliau adalah Imam Al-Muhaddis, imam yang besar. Bahkan dikenal beliau dikatakan alim muhaddis di zamannya dari negeri timur, dari Baghdad. Sementara Imam Ibnu Abdul Bar, muhaddis yang besar dan bermazhab Maliki, adalah imam muhaddis dari negeri barat, dari Maghrib. Ada dua imam di timur dan di barat pada waktu itu yang sama-sama terkenal, yang sama-sama alim, yang besar, Al-Khatib dan Ibnu Abdul Bar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi beliau di timur Baghdad sebagai alim yang benar, apa alim yang besar. Tentunya dengan apa yang beliau dapatkan dari penuntutan ilmu dan apa yang beliau rasakan dari mengamalkan ilmu, maka terlahirlah karya beliau ini sebagai bentuk nasihat, bimbingan kepada kita semua. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak akan dirasakan nikmatnya amal kalau kita kurang di dalam berilmu atau tidak berilmu, tidak memiliki ilmu. Begitu pula tidak akan dirasakan manisnya ilmu kalau kita kurang dan tidak beramal atau malas di dalam beramal. Walakin ijma' bainahuma. Akan tetapi, agar engkau mendapatkan manisnya ilmu, manisnya amal, ijma' bainahuma. Kumpulkan dua perkara ini. Berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Wa in qalla nasibuka minhuma. Walaupun mungkin ketika seorang berilmu lantas mengamalkan, dibutuhkan waktu, sehingga mungkin dibanding orang yang sekedar mencari ilmu tanpa beramal, lebih banyak ilmunya dengan orang yang berilmu dan beramal. Tetapi itu lebih baik dan lebih utama baginya. Wa in qalla nasibuka minhuma. Kalaupun mungkin yang kau dapatkan dari ilmu sedikit, tapi engkau amalkan, itu lebih baik. Kalaupun engkau memperbanyak ilmumu, tapi engkau tidak mengamalkan, tentunya itu tidak bermanfaat ilmu yang ada. Tidak bermanfaat ilmu yang ada. Dan kita akan dengarkan pula nantinya insyaallah ta'ala athar Umar, di mana Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak, beliau menukilkan apa yang beliau dapatkan dari sahabat, tidaklah mereka mempelajari 10 ayat kecuali mereka apa? Amalkan terlebih dahulu baru mereka menambahnya. Mengambil ilmu dari sisi Rasulullah. Artinya dengan keterangan tadi, kalaupun hanya sekedar 10 ayat, sedikit dengan 20, 30, bahkan mungkin lebih daripada itu ratusan, tetapi tidak diamalkan, maka tentunya percuma. Namun kalau diamalkan, itulah yang dia akan mendapatkan manisnya, lezatnya dari ilmu yang dia pelajari. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma syai'in ad'afa min 'alim tarakan nas ilmahu li fasadi tariqatihi wa jahilin akhadan nas bi jahlihi li nadharihim ila ibadatihi. Wa ma syai'un ad'af min 'alim. Tidak ada yang paling jelek bagi seorang alim. Manusia tidak ada yang bersamanya meninggalkan ilmunya. Karena fasad tariqihi. Karena jeleknya jalannya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia tidak beramal dengan ilmunya. Tidak beramal dengan ilmunya. Tidak ada yang lebih jelek daripada seorang alim. Sudah dikatakan dia ini alim, tetapi manusia meninggalkannya. Karena jeleknya jalannya, rusaknya jalannya, dia tidak mengamalkan ilmu. Kalaupun mungkin dia bergelar dengan gelar yang banyak, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, percuma. Tetapi ada alim, dia tidak memiliki gelar, tetapi semua manusia ingin bersamanya mengambil ilmunya. Mungkin kita contohkan di sini adalah Imam Ahli Sunnah di zaman ini, Asy-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahumullah. Mereka tidak memiliki titel, gelar, profesor dan yang lainnya. Tetapi ilmunya sangat dinantikan. Sangat diidam-idamkan oleh para penuntut ilmu untuk mendengarkan langsung darinya. Kenapa? Karena dua alim ini amilan bi ilmi. Mereka adalah beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya. Jadi manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun ingin mendengarkannya. Tidak hanya di negeri beliau, satu di negeri Saudi, yang satunya di negeri Amman pada waktu itu, dan setelah itu Yordan. Tetapi manusia datang menginginkan ilmunya dari penjuru dunia, tanpa diketahui adanya gelar bagi mereka. Tetapi ada yang di sana dikatakan profesor, segala macam predikat kesarjanaan ada dia miliki. Tapi manusia tidak mengenalnya dan acuh tak acuh terhadap ilmunya. Kenapa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka barometernya dengan ilmu yang kita peroleh adalah apa? Kita mengamalkan ilmu. Dari ilmu tersebut, sehingga inilah alim yang dia mendapatkan manfaat dengan ilmunya. Wa ma syai'in ad'af min 'alim tarakan nas ilmahu li fasadi tariqihi. Sebagaimana tidak ada yang paling jelek dari seorang jahil dengan kebodohannya, manusia mengambil kebodohannya dikarenakan melihat betapa hebatnya dia dalam ibadah. Dia bodoh, tetapi dia mencoba untuk mempraktikkan ibadah-ibadah yang dia tidak ketahui dan dia tidak mengerti apa landasannya. Tapi banyak ibadah yang dia kerjakan. Ibadah dalam makna umum, bukan makna khusus peribadatan hanya kepada Allah dengan dibimbing syariat. Kemudian datang manusia mengambil apanya? Mengambil kebodohannya. Itu subhanallah. Saya melihat dia mengambil, bukan ilmunya, kebodohannya diambil. Maka ini adalah manusia yang paling jelek. Dia tidak mengerti ilmu, tapi diambil ilmunya. Diambil apanya? Diambil tindak tanduknya dari apa yang dia lakukan. Dia tidak mengerti ilmu. Maka yang terjadi adalah kengawuran dan kengawuran. Karena dia mewariskan kengawuran kepada yang lain, maka tentunya jangan ditanya beban dosa yang dia pikul. Karena man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha. Siapa yang melakukan amalan yang jelek lantas dicontohi orang lain amalan tersebut, maka baginya dosa yang dia kerjakan dan juga dosa yang ditimpakan kepadanya dari orang yang mengambil contoh darinya. Ini tidak akan terkurangi sampai hari kiamat. Maka dia membawa dosa dan dosa orang lain. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Qala rahimahullahu ta'ala. Wal-qalilu min hadha ma'al-qalil min hadha anja fil-akibah. Maka tentunya, wal-qalilu, orang yang sedikit ilmunya, dan juga dengan sedikit ilmunya tapi dia amalkan, karena ilmunya sedikit, maka amalnya juga apa? Sedikit. Nah, mungkin ilmunya sedikit, amalnya melebihi ilmunya. Atau gak mungkin seorang ilmunya banyak, lantas dia tidak mengamalkan. Karena yang seperti ini tidak selamat. Sehingga yang dimaksud dengan beliau al-qalil min hadza ma'al qalil min hadza anja fil akibah, yang sedikit amalnya. Apa yang sedikit ilmunya, maaf. Yang sedikit ilmunya, kalaupun juga sedikit amalnya, anja fil akibah, dia itu lebih baik, lebih beruntung nantinya di kemudian hari. Dia lebih beruntung. Dia berilmu dan dia beramal. Bukan dia berilmu tapi tidak beramal. Dan bukan beramal tapi tidak berilmu. Wal qalilu min hadha ma'al qalil min hadha anja fil akibah. Idza tafaddala Allah birrahmati wa tammama ala 'abdihi an-ni'mah. Jadi al-qalil min hadza ma al-qalil min hadza anja fil aqibah. Orang yang sedikit ilmunya, dengan begitu dia amalkan ilmunya walaupun sedikit juga amalannya, ini lebih selamat nantinya di hari kemudian. Idza tafaddala Allahu birrahmah wa tammama ala 'abdihi an-ni'mah. Apabila Allah tabaraka wa ta'ala menginginkan kepada seorang hamba dengan keutamaannya, dengan rahmanya, dan menyempurnakan kepada hambanya nikmatnya, idza tafaddala Allah birrahmati wa tammama ala 'abdihi an-ni'mah. Orang yang seperti ini, orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang seperti ini, orang yang tanda dia mendapatkan nikmat yang cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wahai para penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, mengikhlaskannya, mencari wajah Allah dengan ilmu tersebut. Jangan kita mencari ilmu karena ingin dikatakan apa? Alim. Jangan kita mencari ilmu karena ingin maksud dan tujuan yang lain dari dunia. Saya nanti kalau menuntut ilmu ingin dikatakan sebagai ustaz. Saya nanti kalau menuntut ilmu nanti mendapatkan kedudukan ini dan kedudukan itu. Maka ini tidak berguna ilmu yang didapat. Tetapi saya nasihatkan kepada diri saya dan diri kita semuanya, kepada anak-anak sekalian, para penuntut ilmu, maka sungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, semata-mata karena wajah Allah. Semata-mata kita menuntut ilmu karena ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga kita mengerti ini adalah agama Allah, dan kemudian kita bisa amalkan. Itu yang utama ketika kita menuntut ilmu. Adapun urusannya nanti, apakah Allah menempatkan kita demikian, Allah menjadikan kita demikian, itu dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menuntut ilmu, tidak ada yang bercita-cita menjadi alim ulama. Tidak ada yang bercita-cita menjadi apa? Alim ulama maksudnya alim yang memiliki kedudukan, alim yang dielu-elukan, dan tidak ada. Mereka semata-mata menuntut ilmu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan wajah Allah, lantas kemudian Allah angkat derajatnya setelah itu. Allah angkat derajatnya setelah itu. Karena itu, bersungguh-sungguhlah berilmu mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mengikhlaskannya, dan hiasilah ilmu tersebut dengan apa? Dengan amal. Hiasilah ilmu tersebut dengan amal. Walaupun juga nantinya akan disebutkan kemudian, jangan kita kedepankan keterangannya ini sebelum kita menutup majelis pada malam hari ini. Jangan dengan ilmu yang kita peroleh sekarang kita katakan, oh belum waktunya saya amalkan, nanti ba'din, kata orang Arab, ba'din, nanti. Tidak. Kapan engkau mendapatkan ilmu? Sekarang, maka amalkan sekarang. Tidak menunggu ba'din, tidak menunggu nanti. Tidak menunggu dengan kalimat saufa. Saufa, nanti. Ada waktunya. Tidak demikian. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat. Kalaupun kita potong dari paragraf yang ada, tetapi kita harapkan kita bisa menyambungnya pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.